نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ إِخْوَتِي فِي اللَّهِ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan membacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam risalah Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah, yaitu Bahjah Qulubil Abrar. Kesempatan yang telah lalu kita sudah membaca hadis yang ke-58. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini masuk pada hadis yang ke-59. Baik, kita lihat hadisnya. Qala al-Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala al-hadithu at-tasi' wal-khamsun an Aisyata radhiyallahu ta'ala anha marfu'an la tajuzu shahadatu kha'inin wala kha'inatin wala majludin haddan wala dhi ghimrin an ala akhihi wala dhanina fi wala'in wala qarabatin wala qani'in min ahli al-baiti rawahu Tirmidzi rawahu at-Tirmidzi. Hadis yang ke-59 ini dibawakan oleh ibu kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Di sini disebutkan marfu'an, secara marfu' riwayatnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan la tajuzu syahadatu kha'inin wala kha'inah, tidak boleh diambil persaksian dari orang yang disebut pengkhianat, laki-laki atau perempuan. Jadi persaksiannya tidak boleh diterima. Wala majludin haddan, dan tidak boleh pula diterima kesaksiannya orang yang pernah dijilid karena memang dia dihukum, yang pernah dihukum had, apakah jilid atau potong tangan, yang pernah seperti itu maka persaksiannya jangan diterima. Wala dzimrin ala akhihi, juga persaksian orang yang punya rasa dengki kepada saudaranya ketika dimintai persaksian untuk saudaranya yang didengki tadi. Wala dhanina fi wala'in wala qarabah. Dan tidak boleh diterima persaksian dari orang yang tertuduh wala. Tertuduh berwala. Saya dibebaskan oleh si fulan. Padahal tidak. Wala qarabah. Dia tertuduh menisbatkan diri kepada kerabat atau menisbatkan diri kepada orang lain. Ya, ini banyak terjadi. Saya keturunan dari wali fulan, saya keturunan dari bangsawan fulan. Padahal enggak ada. Ya. Istilahnya enggak ada cuk-curukannya, ya. Enggak ada nasabnya. Sekedar pengakuan. Tidak ada bukti nasabnya. Nah, tertuduh berwala dan tertuduh mengaitkan nasab kepada orang lain. Nah. Wala qani'in min ahlil baiti. Dan tidak pula diterima persaksian seorang pembantu dari sebuah rumah ketika mempersaksikan salah satu dari penghuni rumahnya. Ya. Nah, yakni tuannya. Anggota keluarga tuannya. Nah, tidak boleh diambil persaksiannya. Rawahu Tirmizi, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melihat hadis ini dicantumkan oleh beliau rahimahullahu taala dalam Bahjah Qulubil Abrar. Ya. Sebagaimana sudah kita ketahui, hadis-hadis yang dibawakan oleh beliau ini hadis-hadis yang mencakup banyak perkara. Ya. Dan banyak terbukti, termasuk jawami al-kalimnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita masuk dalam hadis yang ke 59 ini terkait ya persaksian dari orang-orang yang jelek yang tidak usah diterima atau ya bukan orangnya yang jelek tapi ada sebab lain yang memungkinkan terjadi kesalahan, ya, ketidakenakan dan yang lainnya. Banyak kisah, mungkin kita pernah memperhatikan sebuah kasus, ya, dijadikan saksi fulan, dijadikan saksi fulan, dijadikan saksi fulan, ART dijadikan saksi, ternyata memperuat, ya, memperuat kasus. Ini gimana, bingung jadinya, ya, ART yang ngomongnya kayak gini, ya gitu. Nah, kenapa? Di antaranya lihat sabda Rasulullah SAW ini, ya. Walaupun hadis ini diriwayatkan oleh ibu kita Aisyah radhiyallahu taala anha, tapi secara marfu' sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, qala rahimahullah menjelaskan hadis ini, hadza haditsun mustamilun alal umuril qadihah fi syahadah. Hadis ini mencakup perkara-perkara jelek dalam sebuah persaksian. Wadzalika annallaha amara bi isyhadil udul al murdiyin. Hal tersebut karena Allah taala memerintahkan untuk menjadikan saksi itu adalah orang yang adil dan orang yang diridhoi. Orang yang adil, orang yang dipercaya, nah, diridhoi oleh manusia. Wa ahlul ilmi Ishtarotu fi syahidi fil hukuki bainan nasi an yakuna adlan zahiran wa dzakaru as-sifat al-adalah. Ahlul ilmi mempersyaratkan dalam saksi terkait hak di antara manusia, orang yang dijadikan saksi itu adalah orang yang adil secara zahir. Ya, orang yang adil secara apa? Zahir. Wa dzakaru sifat al-adalah, dan mereka pun banyak menyebutkan sifat-sifat orang yang adil. Ya. Wa haddaha ba'dhum bi haddin ma'khudhin min qoulihi ta'ala. Para ulama menyebutkan batasan-batasan, ya, orang yang adil tersebut, ya, dengan sebuah batasan yang diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Al-Baqarah ayat 282. Qala Allah azza wa jall, mimman tarbauna minasyuhada. Jadikan saksi itu dari kalangan orang-orang yang diridhai. Ayat ini membicarakan tentang hutang. Membicarakan tentang apa? Hutang. Nah, mengambil saksi. Baik. Termasuk ayat yang paling panjang dalam Al-Quran. Nah, dan dalam ayat itu membicarakan adanya saksi. Siapa saksinya? Mimman tardawna minas syuhada. Kalangan orang-orang yang diridhai. Ya. Faqala, maka para ulama mengatakan, kullu murdiyin indan nas yatma'innuna liqaulihi wa syahadatuhu fahuwa maqbulun. Jadi patokannya, setiap orang yang diridhai di hadapan manusia, orang-orang tenang dengan ucapannya, orang-orang merasa rela dengan kesaksiannya, fahuwa maqbul, maka orang tersebut diterima menjadi saksi. Wa hadza ahsanul hudud, dan ini sebaik-baik batasan sampai mana orang yang dibolehkan menjadi saksi. Jadi batasannya itu. Nah. Wala yasa'an nas al-amal bi ghairihi. Nah, tidak diperbolehkan, ya, orang lain atau manusia beramal, ya, selain dari yang sudah disebutkan oleh Rasul dan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, jadi dalam ayat ini, nah, menyebutkan secara umum. Kemudian hadis yang baru kita baca itu menyebutkan orang-orang yang tidak diridhai. Itu diantaranya. Ya, itu diantaranya. Baik. Lihat kata beliau, wal asya allati tukdahu fi syahadah tarji'u ila tuhmati atau turja'u ila tuhmati au ila mabannatiha. Dan sesuatu yang dijadikan cacat dalam persaksian itu kembalinya kepada tuduhan, tertuduh gitu, orangnya tertuduh. Nah, itu jangan. Atau, ya, orangnya, nah, disangka, tersangka, nah, tertuduh melakukan sesuatu, tertuduh pernah melakukan sesuatu yang menimbulkan adanya hukum had dalam syariat, apakah cambuk atau potong tangan atau semisalnya, ya, atau, ya, dia tertuduh tersangka, ya, ada dhon, prasangka. Wah, mungkin karena dia sebagai pembantunya jadi membela tuannya dan semisalnya. Ya. Tapi dia punya musuh dan sekarang menjadikan saksi untuk musuhnya. Wah, jangan-jangan ini ya. Mabannah. Tertuduh tidak adil. Faminan nas man la tuqbal syahadatuhu mutlaqan. Ala jami'il umur allati ta'tabiru fiha syahadah. Ada di antara manusia yang tidak diterima persaksiannya secara mutlak dalam seluruh urusan yang di situ dibutuhkan adanya saksi. Ya, kal kha'in wal kha'inah. Seperti dalam hadis ini disebutkan orang yang sering berkhianat, pengkhianat, laki-laki atau perempuan, tidak boleh. Ya. Dan ini sudah ma'ruf di kalangan manusia. Ya, oh si fulan yang disaksi. Gitu ya. Tapi kesehariannya aja seperti itu, kok jadi saksi? Nah, tidak boleh diterima kesaksiannya. Kalau memang, ya, dicap sebagai pengkhianat. Atau laki-laki pengkhianat, perempuan pengkhianat. Kemudian berikutnya walladzi atahaddan. Berikutnya adalah orang yang pernah melakukan dosa yang sampai kepada hukum had. Ai maksiatan kabiratan lam yatub minha. Ya, maksiat yang besar yang tidak pernah dia tobati. Karena yakhnifillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau seseorang ya pernah berzina dan dia bertobat tidak sampai ya ketahuan dan dijatuhi hukum had, kemudian dia bertobat dengan taubatan nasuha, hanya Allah dan dia yang tahu, kemudian dia bertobat, maka tidak ya tidak ada hukum had. Dia taubat sudah. Fa innahu li khiyanatihi wa fisqihi mafqudul adalah. Maka ya, karena pengkhianatannya itu dan juga karena kefasikan yang telah dia lakukan dan diketahui banyak orang sampai terjatuh hukum had kepada dia, mafqudul adalah. Ya, sifat keadilan sudah hilang dari dia. Fala tuqbal syahadatuhu, maka tidak boleh diterima persaksiannya. Sudah jelas berkhianat, gitu. Kepada saudara-saudaranya. Tapi ketika dia bersaksi, maka jangan sampai diterima lagi persaksiannya. Walaupun benar, sudah jangan dia yang jadikan saksi, yang lain. Gitu. Wa minan nas man huwa mausufun bil adalah. Berikutnya ada sebagian manusia yang memang dia memiliki sifat adil. Oh, dia orangnya adil, ya. Dia soleh, tidak pernah melakukan dosa besar yang sampai ada hukuman hadnya, dicambuk atau potong tangan atau yang lainnya, tidak pernah, ya. Lakin fihi wasfun yukhsha an yumila ma'ah. Akan tetapi dia memiliki sifat yang dikhawatirkan, ya, sifat tersebut berpengaruh kepadanya. Fayashhadu bi khilafil haqqi, maka memungkinkan untuk dia bersaksi, ya, berlawanan dengan yang sebenarnya. Wadzalika kal usul wal furu', maka sifat seperti ini ya, seperti syarat utama dan syarat pelengkapnya. Ya. Oh iya, orangnya adil. Tapi wah, jangan, dia punya sifat seperti ini. Nah, gitu. Di antaranya kata beliau, ya. Wal maula wal qani li ahli bait. Ya. Seperti orang, ya, yang dimerdekakan menjadi saksi untuk orang yang pernah memerdekakannya. Ya. Atau pembantu rumah tangga, ya, asisten rumah tangga menjadi saksi untuk pemilik rumahnya. Ya, jangan. Nah, jangan diterima persaksiannya. Fahaula la tuqbal syahadatuhum, ya, lil madhkurin. Maka mereka ini, ya, jangan diterima persaksiannya. Li'annahu mahallu tuhmah wa tuqbal 'alaihim. Ya, karena memang di situ, ya, ada kemungkinan tertuduh, ya, dan ada kemungkinan diterima, ya. Jadi jangan dijadikan saksi. Ya, mithlu dzalika az-zaujan, ya, wa sayyid ma'a mukatabihi au atiqihi. Contohnya seperti suami istri, ya. Baik. Suami istri. Nah, kesalahan suami yang jadikan saksi istri. Nah, bisa saja ada keterkaitan. Nah, tapi, nah, kalau dijadikan saksi, ya, ini dalam hadis, nah, jangan sampai. Ya. Kemudian seorang tuan, ya, terhadap budak yang sudah mengadakan perjanjian untuk bebas, nah, atau budak yang sudah dibebaskan olehnya. Baik, ini contoh. Nah, ketika orangnya adil, tapi ketika dijadikan saksi itu ada kemungkinan, ya, terpengaruh. Nah, karena punya sifat tidak enakan, punya sifat, ya, penakut, ya, dan semisalnya. Nah, punya sifat trauma dan semisalnya, ya. Karena yang melakukan kesalahan itu tuannya, ya. Maka orang-orang seperti ini jangan dijadikan saksi. Wa minan nas man huwa bi'aksi haula. Ya. Di antara manusia ada yang kebalikan dari golongan orang yang tadi, ya, bukan karena orang yang salahnya itu punya jasa kepada dia, yang salahnya itu bukan orang yang punya andil dalam kehidupannya, tapi ini kebalikannya. Kal adu billadhi fi qalbihi ghimarun. Ya. Contohnya seperti orang yang, ya, bermusuhan. Dalam hatinya punya rasa apa? Dengki. Ai ghillun ala akhihi. Dia punya rasa dendam kepada saudaranya. Kemudian saudaranya punya kasus. Ya. Ya. Maka tidak boleh. Fahadha, ya, in syuhidalahu kubilat syahadatuhu, wa in syahada ala aduwihi tantukbal. Orang ini, ya, kalau dia bersaksi diterima, ya, dia bersaksi diterima. Tapi kalau dia bersaksi untuk musuhnya, dia menjadi saksi untuk musuhnya, maka tidak diterima. Li'annal adawata tuhmal ghaliban alal idrar bil adu. Karena yang namanya permusuhan, ya, itu kegalibannya ingin mencelakakan. Ya. Nah, maka jangan dijadikan apa? Saksi. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Wallahu alam, ini yang beliau jelaskan terkait hadis ini. Jadi, ketika kita ya menemukan kasus atau yang lainnya, ya, maka yang dijadikan saksi itu jangan sampai ya orang-orang yang memiliki kaitan. Ya, coba orang lain gitu. Nah, taib. Kata orang lain seperti apa sih? Taib. Karena kalau persaksian dari orang-orang yang punya kaitan, ya, yang tertimpa kasus itu punya jasa besar kepada orang tersebut, maka ucapannya lain. Ya. Maka dalam hadis ini cukup penting. Ya. Cukup penting ketika menilai seseorang. Nah, terkait keburukannya. Qanifillah rahimani wa rahimakumullah. Al-hadith as-sittun. Nah, hadith yang ke-60. Qala rahimahullahu ta'ala an Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah inna laqu al-adu wa gadan wa laysa ma'ana muda afanadbahu bil qasadi qala ma anharad dam ma anharad dama wa dhukira smullahi alaihi fakul laysa sinna wa gufra wa sawhadithuka anhu amma sinnu fa'ibamun wa amma gufru famudal habasyati wa asabna nahbu ibilin wa ghanamin fanadda minha ba'irun faramahu rajulun bisahmin fahabasahu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna li hadhihi awabida ka awabidi al-wahshi fa idza mughalabakum minha syai'un faf'alu bihi hakadha muttafaqun alaih. Hadis yang ke-60 dari sahabat Rafi' bin Khadijah radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan qultu ya Rasulullah, aku katakan wahai Rasulullah inna laqu al-adu wa gadan, wahai Rasul sesungguhnya besok kita akan menghadapi musuh, perang menghadapi musuh. Walaiha ma'ana muda, akan tetapi kita tidak membawa pisau, ya, tidak membawa pisau untuk menyembelih. Ya, afanadzbahu biqasabin, apakah boleh menyembelih menggunakan kayu atau bambu yang tajam? Boleh tidak? Bukan dengan pisau dari logam, tapi menggunakan apa? Sesuatu yang tajam dari alam. Ya, kayu, bambu dan semisalnya. Qala Rasulullah SAW bersabda, ma anharad dama wa dhukira smullahi alaih fakul. Selama barang itu bisa mengalirkan darahnya dan disebutkan nama Allah ketika menyembelihnya, maka makan saja. Ya. Laisa sinna wa bufra, kecuali ya gigi dan juga apa? Kuku, tidak boleh digunakan untuk menyembelih. Ya. Kuku dan tulang apa dan gigi tidak boleh untuk digunakan untuk menyembelih. Wa sawhadithuka anhu. Sebentar kata Rasul, aku akan jelaskan kepadamu tentang hal tersebut. Ammas sinnu fa'ibamun. Yang namanya gigi itu adalah tulang. Amma dhufru Famudal habasyah, adapun kuku itu adalah apa? Ya, alat sembelihnya orang-orang Habasyah. Nah, kemudian beliau mengisahkan di sini, wa asabna nahbu ibilin wa ghanamin. Setelah selesai perang, ternyata kita mendapatkan harta rampasan perang berupa unta dan kambing. Fanadda minha ba'irun. Ternyata ada seekor unta yang giras, istilahnya apa? Kabur. Ya, ada unta yang kabur. Faramahu rajulun bisahmin fahabasahu. Maka ada seorang sahabat yang memanah unta tersebut sehingga untanya lumpuh, bisa dilumpuhkan. Ya, sampai tidak bisa lari lagi, lumpuh. Ya. Apakah dilukai, dipanah apa? Kakinya atau yang lainnya, ya, sampai lumpuh, enggak bisa lari lagi. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah SAW bersabda, inna lihadihi albawadiya alawabida kaawabidil wahsyi. Sesungguhnya ya, unta-unta ini ada unta yang seperti hewan buas. Fa idza ghalabakum minha syai'un, kalau seandainya kalian tidak bisa untuk mengendalikan hewan tersebut, ya, faf'alu bihi hakadha, maka perlakukan seperti ini. Ya, perlakukan seperti tadi yang dilakukan oleh seorang sahabat, ya, memanah atau yang semisalnya. Nah, nanti beliau akan menyebutkan yang semisal dengan memanah. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Baik, qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya beliau menjelaskan terkait hadis ini. Nah, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma anharaddam ila akhirih. Ya. Dari sabda Rasul tersebut, selama bisa mengalirkan darah, bisa menyembelih hewan dengan alat tersebut, nah gitu. Kalamun jami'un yadkhulu fihi jami'u ma yunhiruddam. Sabda Rasul ini sangat luas, mencakup segala sesuatu yang bisa mengalirkan darah. Ya. Ai yasfiku, bisa menumpahkan darahnya. Min hadidin au nuhasin au sufrin au qasabin au khasabin au hatabin au haswa muhaddadin au ghairiha. Apakah bentuknya besi atau tembaga atau bahkan kuningan atau bahkan rotan, kayu pun bisa, atau kayu yang tajam pun bisa, atau bahkan batu yang tajam juga bisa, atau selain itu ya, wa ma lahu nufud karrosos ya fil barud li annahu yunhiru binufudihi la bi saklihi. Ya, begitupun sama ya dengan pengaruh peluru. Ya. Sama dengan pengaruh peluru, karena ya peluru itu bisa mengalirkan darah ketika ya ditembakkan. Ya, bukan melumpuhkan hewan karena peluru itu berat. Ya. Ditembak karena berat pelurunya ya, berapa ton gitu, jadi hewannya enggak bisa gerak. Oh, bukan. Tapi karena pengaruh peluru itu bisa melukai. Kayak nah, gitu. Nah. Akan fillah rahimani wa rahimakumullah. Satu paragraf lagi. Wa dakhala fi dzalik ya. Ma suyida bisiham wal kilab al muallamah wat tuyur idza dzukira smullah ala jami'i dzalik. Dan masuk dalam hal tersebut ya berburu ya dengan panah, atau berburu dengan menggunakan anjing buruan yang sudah diajari, atau burung yang sudah diajari, burung pemburu yang sudah diajari, ya, apabila ketika melepaskan hewan buruan tersebut menyebutkan nama Allah, ya, atau melemparkan panahnya, melemparkan tembakannya menyebut nama Allah. Baik. Kemudian nanti insyaallah pada kesempatan yang akan datang menyebutkan, nah, terkait dengan sembelihan dan buruan. Nah, insyaallah taala pada kesempatan yang akan datang bismillah azza wajal. Subhanakallah marbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.